وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة والضحى مكية إحدى عشرة آية أتاوي سورة والضحى إكو بانسا مكة تموروني تكسي تمورون sak derenge Kanjeng Nabi hijrah. Ikhda asyrata ayatan jumlah ayate wonten 11. Nalika Kanjeng Nabi keturunan surat Wadduha itu Kanjeng Nabi maos takbir mulane kangge umat Muhammad menawi maos surat Wadduha dumugi akhir ayat maos takbir termasuk sunat. Maka tanuki surat-surat sing badane Wadduha ngantos dumugi surat An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Segote takbir kengeng Allahu Akbar wamane akhir ayat surat Wadduha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Allahu Akbar madhep kengeng ditambah tahlil sadurunge upamane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar kengeng kengeng ditambahi tahmid contohnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu Allahu Akbar walillahilhamd. Dada sakit macam diku nek keterangan dan jalalain namun macam kali dengan kira asab'at macam diku apa sebabnya Kanjeng Nabi Angger badhe maca surat Wadduha kok takbir. Kanjeng Nabi nyatakake syukur dhateng Allah. Apa sebabe? Nalika ana wahyu temurune telat. Wahyu temurune telat. Telate wahyu nganti 15 dino. Iku cangkeme wong kafir-kafir Mekah. Ngomongnya kebanjur kebangetan. Angger mangap ae omongane. Gasak. Ah, Muhammad saiki kowe dineng karo pangeranmu ta ora? Ku omongane wong kafir Mekah angger mangap ae. Ngarani-ngarani. Senengane iku ngoceh-ngoceh ngarani-ngarani. Ah wis piye Muhammad kowe? Dineng pangeranmu piye saiki? Iku nek liwat-liwat diuneni ngono. Kanjeng Nabi susah. Darmuron wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pangeran ora nenyeng, pangeran ora gedeng karo seliramu Muhammad. Dinyatakake teng Quran. Ana wong kabeh do madan-madani doa germangap nok dalan para sahabat terus maca ma wadda aka rabbuka wa ma qala diwaca para sahabat wong kafir kelunyuman kesinan mulane Kanjeng Nabi lajeng takbir nyatakake syukur dan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu esok. Wadduha iso dimaknani demi waktu esok. Kena wadduha demi sholat duha. Kena. Tapi sing bener asale matune waktu esok. Sholat duha itu waktunya ya esok. Waktunya sholat duha badane surya sampun penawak. Penawak itu satu mbak ketingale. Satu mbak kahanannya gak ada. Wong surya itu kali bumi gede surya. Jadi sak penawak itu menurut penglihatan saking permukaan bumi. Waktu ini sholat duha kira-kira setengah pitu nganti tutup jak derenge duhur. Waktu duha demi waktu esok. Cara Jawa kudus demi waktu rino. Walaili lan demi wengi ila saja nalikane metupi apa wengi. Nek wengi padane ilang ketutupan. Mawaddaka ora ninggal ing siliramu Muhammad Rabbuka sapa pangeranmu. Wa ma qala lan ora ngeneng ora njodak sapa pangeran ira. Seliramu ora dineng karo pangeran lan ora dijodak. Dijodak ku dineng. Digeteng ya ora, dineng ya ora. Kanjeng Nabi bungae neni sahabat nak ngendi-ngendi terus maca ma wadda aka rabbuka wa ma qala. Ucapane wong kafir sing areng mangap terjawab oleh wahyu. Walal akhiratu lan sayakti utawi desa akhirat dina kiamat. khairun iku luwe bagus laka ketuwe sira Muhammad minat dunia tinabang saking dunya. Besok no akhirat kanggo seliramu luwe kepenak tinabang no dunya. Nek no dunya ana susah rekoso. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan rekoso kuna dunia. Tapi besok nanti no kiamat paling nikmat wang Islam, paling nikmat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nang suwarga sembarang keturutan lan sembarang ora ono kangelan. Nak suwarga ni mboten enten kangelan. Mulane nak suwarga ni mboten enten toilet, kanggo eek, pipis ora ono. Ina sing ono kanggo kenikmatan-kenikmatan sing seneng-seneng tok. Iki besok teng suwarga. Mulane wong Islam nak dunya dipertahanke. Nak dunyane dipertahanake sing ibadah tenanan. Wiridan yo sing tenanan. Besok diunduh nak gone akhirat ganjarane. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kanjeng Nabi diparingi janji besok nanggone akhirat seliramu Muhammad bakal entuk ridane Allah. Wis dijanji. Jadi kanjeng Nabi dijanji pangeran nalika nang donya liwat surat Wadduha. Dawuhe Allah, wa sawfa yu'tika lan sayeki bakal maringi ing seliramu Muhammad rabbuka sapa pangeranmu fatardo moko mesti ridho seliramu. Kebesaran jiwa Nabi nalika temulune ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo Muhammad seliramu bakal nampo peparing saking Allah sing kuwe mesti ridho, mesti puas. Lho, nalika ayat niki temurun, kebesaran jiwa Nabi luar biasa. Idzan la ardo wa wahidun fin ummati finnar. Menawi ngaten Gusti, perlu panjenengan catet. Izan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kula boten badhe ridho nek ana umat kula setunggal kecemplung neraka. Kula boten trima, boten ridho. Iki hebat luar biasa. Welas asihe Kanjeng Nabi datang umat. Neng perlu dicatat sing dimaksud umat niki umat Islam. Sing dimaksud umat Islam niki kebesaran jiwa. Jadi kula mboten badhe ridho nek wonten umat kula setunggal kecemplung neraka. Kula mboten ridho. Niki kula jenengan ditanggung jeneng Nabi kados ngoten. Mulane nek nuju nganggur-nganggur maca selawat sing kerep ngatah-ngatahake maca selawat. Maca selawat niku bacaan sing mesti ana ganjarane. Santri-santri nek kepengin ngerti dalile wonten ing kitab Syarah Mantek As-Sulamul Munarrab halaman 23. Halaman 23. Sedaya amal kullu amalin makbulun au mardudun illa sholata ala nabi wa innaha maqtu'un bi qabuliya. Sedaya ngamal wonten sing ditampa lan wonten sing ditulak kejawi maca selawat dhateng Kanjeng Nabi. Nek maca selawat dhateng Kanjeng Nabi pasti ditampa Gusti Allah ngurmati lan ngagungake ring Kanjeng Nabi. Kullu amalin maqbulun au mardudun illa sholata ala nabi fa innaha maqdu'un biqabuliha ikraman lahu alaihi sholatu wassalam. Sedoyo amal perbuatane makhluk niku wonten sing ditampa wonten sing ditulak. Sholat ya ana sing ditampa ana sing ditulak, haji ana sing ditampa ana sing ditulak, puasa ana sing ditampa ana sing ditulak. Kejaba maca selawat, nek maca selawat pasti ditampa. Walane nek nuju nganggur-nganggur ngata-ngatake maca selawat maka mesti ditampa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, temurun ditanggapi Kanjeng Nabi, idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kula mboten puas, mboten ridani mboten puas nek wonten umat kula setunggal teng neraka. Kula mboten puas. Dadi umat Kanjeng Nabi sing Islam-Islam iki benyo dipunduti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tiyang sing paling pertama mlebet suwarga Kanjeng Nabi. Badane mlebet suwarga, Kanjeng Nabi mboten teng suwarga terus. Lajeng medal dikoki umat-umat Kanjeng Nabi sing Islam-Islam sing isih keri nang neraka. Niku dipunduti ngantos jelas do mlebet swarga kabeh. Sing wong kafir dijarno. Mulane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi ngrahmati wong alam, ngrahmati wong muslim atau wong mukmin fi dunya wal akhirah. Nak dunia dirahmati, nak akhirat dirahmati. Kanjeng Nabi ngrahmati wong kafir, fit dunia fakat nak dunia netok, nak nane akhirat boten. Mulane sing kafir-kafir tetep nak neraka selawase. Badane nerangake ridane Kanjeng Nabi. Terus ayat terjadi menerangake situasine jeneng Nabi. Alam yajidika yatiman fa'awa. Gusti Allah ngemotake. Alam yajidika apa ta durung nemu bapa pangeran ing sira ditemu yatiman hale dadi yatim fa'awa. Mongko momongake sapa Allah ing sira. Muhammad eleng tahora seliramu nalika isih cilik dadi yatim. Lahir wis ora kenal bapak. Dadi bapake Kanjeng Nabi Said Abdullah wafat sadurunge Kanjeng Nabi lahir. Dadi lahir wis ora kenal bapak. Umur 6 tahun ibu kapundhut. Nah. Umur 6 tahun Kanjeng Nabi ibune kapundhut namine Aminah kapundhut. Jadi umur 6 tahun wayahe bocah sekolah MI atau SD. wis ora ndek bapak, ora ndek ibu, ora ndek bapak, pancen dak kenal bapake, lahir wis sedo. Iki kan nabi yatim. Terus dimong yaine Abdul Muthalib. Nembe rong taun Abdul Muthalib kapundhut. Nah. Jadi Kanjeng Nabi umur 8 taun. Abu Thalib Abdul Muthalib kapundhut. Terus umur 8 dimong Abu Thalib. Abu Thalib niku adike Sayyid Abdullah. Bapak Jeneng Nabi Abdullah kali Abu Thalib kakak beradik. Cara kudus Abu Thalib paman pamane Kanjeng Nabi. Dimong Abu Thalib. Apa sebabe kok ora dimong Abu Lahab, kok ora dimong Hamzah, Abbas lan liyane. Sebabe nah Abu Lahab calon kafir, Hamzah Islam tapi anaknya orang-orang jadi kurang amo, orang pinter ngomong anak nah, terus dipilih sing duwe anak lan ora kakean yaitu Abu Thalib. Abu Thalib bapak Sayyidina Ali, bapaknya Bapak Sayyidina Ja'far. Jadi digolekno sing duwe anak, jadi wis reti darane ngomong anak. Lan sing ora kakean, mergo nek kakean rubut le ngomong. Mulane sing dituju Abu Thalib dimong. Nah, Abu Thalib kafir. Tapi pinter ngomong. Bantu perjuangannya Kanjeng Nabi, tenagane, pikirane, duite, sembarang ini. Lagi Kanjeng Nabi dilengno, eleng tahora Muhammad nalika seliramu jadi yatim, lahir gak kena bapak, murnem dipinggal ibu, dimong Abdul Muthalib lakek rong tahun umur 8 kapundhut. Terus dimong Abu Thalib. Abu Thalib senajan ngomong tapi fakir. Fakire ra mekakat. Menya seliramu dimong Abu Thalib tetep bantu. Mila Kanjeng Nabi el jalit niku angon menjo. Menjo cucu duwe dhewe. Iki jaban bayangke. Seorang nabi, seorang rasul, angon wedus, angon wedus, wedusnya wong, orang wedusnya dewi, opahan harian, lah Kanjeng Nabi, opahane kanggo bantu Abu Thalib, jadi senajan dimong Abu Thalib, tapi Kanjeng Nabi tetap bantu, ini diling nona Quran. Wa wajadaka dhullam fahada lan nemu sapa kosa Allah ing sliramu dhullan hale ora ngerti hukum-hukum, ora ngerti syariat, bingung ngatur masyarakat, masyarakat sing diliputi molimo, minum madat lan majun lan liyane, bingung kowe fahada moko paring pitutus sapa Gusti Allah seliramu nepi nak gua kira tanggal 17 Ramadan temurun ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'aqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam gangsal ayat temurun isine kowe nek kepengin matur masyarakat moli-moli iso ilang Muhammad carane kenalke Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malimo nganti dilakoni bebes wong kafir ning lakoni kanggo kebesaran nek ana upacara. Sebab apa? Mergo ora kenal Tuhan. Kufar Mekah nalika niku mboten kenal Tuhan Allah. Mulane mbrubah lakune. Iqra berarti nedahake ketuhanane Allah. Kanjeng Nabi dielingake kon kenal Allah. Jadi nomor siji nek mulang bocah-bocah supaya jadi calon suwarga kenalke Tuhan. Mulane bayi lahir kuping sing tengen kon ngajani. Padahal bayi kuping sing kiwa kon ngamati. Sing tengen diajani. Sing kiwa dikomati. Iki ulangan Kanjeng Nabi. Di apa? Dikenalake nama Tuhan. Alhamdulillah nanggonan sekolahan-sekolahan taman pendidikan kanak-kanak dikenalake sifat 20 kadang dilakokake Allah wujud kidam bako mukhalafatul khawatisi wa qiyamuhu binafsihi Wahdaniyat Qudrat Iradat Ilmu Hayat. Ini dikenalake tidak menek kanak-kanak. Jadi nomor siji dikenalake Tuhan. Kone wis rada pinter diwulang carane wudu, carane sholat, anek poson dimulang angke dikandani tok. Mereka poso iku mulai awal waktu metune pacar sotek ora kena dahar, ora kena ngunjuk lan liyane sing dilarang. Iku diulang. Tapi nomor siji dikenalake nama Allah. Mulane Kanjeng Nabi bakda saking Gua Hira dakwah ketuhanan yang maha. Wa wajadaka lan nemu sapa pangeran ing seliramu Muhammad ailan hale pekir ba'agna mbanyukihake sapa Allah kowe nalika cilik pekir di Mangabu Talib umur 9 taun angon wedhus ngono wae ora weduse dhewe. Fa'agna mabanyuki hake sapa Allah. Terus akhirnya umur 13 tahun dipimpin karo Abu Thalib dagang. Carane dagang kan Nabi cilik umur 13 tahun dagang. Dagang teko Mekah ring Syam. Niki pirang kilo adoh itu. Lalu nanti teng Syam nalika umrah aduh nek sangka Mekah. Nukanjo Nabi numpak onto. Lah kula numpak pesawat. Mboten nganti sak jam pun dugi. Akhire dagang dilepas karo Abu Thalib dagang piyambak. Terus dagangake bandane Ibu Khadijah. Ibu Khadijah termasuk wanita kaya sugih. Kanjeng Nabi kersa dagangake barang dagangane Bu Khadijah. Lha niku hebate Kanjeng Nabi. Ora kaya bakul-bakul saiki. Dikandakno apa anane. Niki cara saiki diarani wong bodoh. Kanjeng Nabi tak niki Bu Khadijah niki sing regane saking sampeyan sampean regani 100 niki kula dal payu 200 niki ditik ngono ku 200 dijoko ngarep ditik engko terus Bu Khadijah narana niki sing 100 gedane sampean niki sing 100 ana ngono ku bagus saiki niki payu semene tiga mboten enten walaupun bakal-bakal saiki ini jaring payu sedaya padahal wis entek iku. Jadi Kanjeng Nabi mboten. Niki saking sampeyan 100, niki kula dal payu 200, niki lho dite 200. 200 diwena kabeh. Lah niki sampeyan ra untunge. Nggih, matur nuwun ngono iki. Ora ana ra saiki. Niki hebate. Jadi beres lugu. Mulane saking senenge Bu Khadijah ana pemuda diamanati dagangan semono kok kena dipercaya. Lah iki tak wah awakku tak amanatno ndek e. Lah jeneng Bu Khadijah awake diserahno Kanjeng Nabi. Artine nglamar. Sing nglamar mboten Kanjeng Nabi. Saya ngelamar Bu Khadijah, ngelamar jeng Nabi. Saking percayane Bu Khadijah dateng Kanjeng Nabi, tak percayane dagangan semono beres. Awakku tak titip manisan, mumpakalah beres. Akhirnya lajeng dadi ngaten. Sing hebat Bu Khadijah, nalika ngelamar jeng Nabi. Niku pun yuswa 40 tahun pun mutra kalih. Jadi cara saiki Ronda wis mutra kalih. Bapak bojone Khadijah sing dike Abu Halah. Abu Halah ha alif lam tabudel. Abu Halah dicatat. Jadi angge nek kula lari mangke sampean ngelengke. Niki kadang-kadang lali kula. Namine bojone Abu Khadijah Abu Halah. Tapi wis mati. Terus akhire ngamar ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi umur selawe. Sejoko ting-ting. Niki sampean pikir wong ganteng gagah sih enom umur selawe ditari wong tuwa-tuwane paman-pamane mergo bapak ibune pun boten enten sing mau paman-pamane ditari entuk rondo kok gelem. Mulane nek ana wong ngarani Kanjeng Nabi ku brai bojone akeh wong ra paham ndak buanterno wong ra paham sampean bayangke upamane sampean umur selawe ditari wong wedok umur 40 sampean gelem mesti mboten purun Kanjeng Nabi monggo sak kersane bapak-bapak paman-paman ngersake kula nderekake. Niki Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mboten wong brai. Upama brai ya golek sing prawan. Sing ngarani Kanjeng Nabi brai ora paham. Ndak bareni maneh. Wong ora paham. Lah wong ora paham kuwi tegese piye? Ora ngerti ra wong ora paham. Akhire dados garwane Bu Khadijah. Berumah tangga Kanjeng Nabi kali Bu Khadijah nganti selawe tahun. Kanjeng Nabi keluarga kali Bu Khadijah omah-omah nganti selawe tahun. Diparingi putra 6 mboten 7. Diparingi putra 6 lanang loro wedok babat. Lho jarene putrane Kanjeng Nabi 7. Bener. Sing siji kalih Bu Maria. Maria Kiptiah saking Mesir. diparingi putra setunggal Ibrahim. Jadi genepe putrane jeneng Nabi pitu. Ane putrane Bu Khadijah 6 ditambah 2 8. Ngono carane ya. Ya. Bolane Kanjeng Nabi asihe karo Bu Khadijah luar biasa. Bada Bu Khadijah kapundhut, Bu Khadijah kapundhut umur 55. Bu Khadijah kapundhut umur 55. Kanjeng Nabi umur 50. Bada Isra Mi'raj Kanjeng Nabi diparingi kesempatan Allah kon garwa Bu Aisyah. Bu Aisyah nalika niku isih cilik, lagi umur 6 tahun. Nah, umur 6 tahun Kanjeng Nabi umur 50. Kembali Kanjeng Nabi umur 53, Bu Aisyah umur 12. Wonten ing Madinah iku saben-saben Kanjeng Nabi niku cara kudus ana bancaan, cara arepe bancaan sedekahan. Iku Bu Aisyah dikandani kingko beno ponakane Khadijah sing iki pamane karo Bu Aisyah rada jengkel. Khadijah, Khadijah bolak-balik Khadijah. Oh, sandingan perawan kene iki ngomong wedok tuwa Khadijah. Bu Aisyah. Kanjeng Nabi nesu. Apa Aisyah? Khadijah, Khadijah. Aku seneng karo Khadijah kene. Khadijah ku wedok sing bantu aku. Pikirane, tenagane, duwite bantu aku. Aku seneng karo Khadijah. Malah aku karo Khadijah diparingi putra 6. Karo kowe ra diparingi. Oh, ini Kanjeng Nabi ngoten. Kanjeng Nabi ku nek ana wong kemakinan nang lanang wedok kemayan mboten seneng. Ya. Iku Bu Khadijah. Tahu Bu Khadijah boceda Bu Aisyah ngundang anake Fatimah. Fatimah dalam ibumu Khadijah karo aku utama di gedoma Ibu Khadijah wong istri pertama ora utama aku. Ya kok saged Bu, aku untuk bapakmu kan perawan, ibumu untuk bapakmu kan rondo. Perawan karo rondo ape endi ngono? Bu Fatimah nangis. Konangan Panjeneng Nabi, apa Fatimah konangan kula didangu Ibu Aisyah tangleti Bu Khadijah kali piambake turene utawa piambake. Lha kok iso? Piambake ngaken pikantuk jenengan se perawan. Bu Khadijah rondo, perawan kali rondo utawa perawan. Oh, keliru Aisyah. Utama ibumu, apa sakit Pak? Tak kandani ya. Aku untuk ibumu, aku Joko. Aku untuk Dee, aku Duda. Joko karo Duda, apa ini? Diwalik tak, ini yang luar biasa. Spontanitas niki. Diwalik. Akhirnya Bu Fatimah bunga. Jadi tetap utama Bu Khadijah. Niki Kanjeng Nabi. Leng neneng-neneng ngarem-ngaremi rumah tangga warga luar biasa. Muhammad rene seliramu yatim, wis tau ngrasakno dadi yatim. Fa'ammal yatima mongko anapun ing wong yatim, fala taqhar mongko jumbentak-bentak, aja neksa-mesa. Fala taqhar mongko aja meksa-meksa sira. Nek ana bocah yatim aja dipaksa-paksa kerja sing ora menurut kekuatane, dumeh ora ana bapake aja. Jadi carane sing sakake karo yatim malah dimong disantuni, diwehi pekerjaan, diulang sing kira-kira mampu. Aja dipaksa-paksa, dumeh-dumeh ra ono bapake dipaksa kanggo mbut gawe sing ora kekuatane. Aja. Wa amma sa'ila lan ana pun ing pengemis. Fala tanher moko aja bentak-bentak sira. Nek ana pengemis, wong sing njaluk-njaluk aja dibentak-bentak. Niki bahasane Al-Qur'an luar biasa aluse. Nek ana pengemis aja disentak-sentak. Tegese pe nek kowe nggawa dhuwit utawa apa-apa, wene ana. Nek ora nggawa semayanono. Senajan ngawe nek larang nyentak-nyentak, larangan. Niki bahasa niki sae. Nek ana pengemis aja disentak-sentak. Sebab wong lelungan ku kadang-kadang gawa duit, kadang-kadang orang gawa duit. Mulane bahasane nek ana wong ngemis, wene ana arane gawa duit. Kula nate jajan teng alun-alun tumbas mie. Ya, teng alun-alun. Barang wis entek sapiring aku krogoh-rogoh sak lali gak ana duwite mergo salin kelambi. Lho niku susah kula rak mekakat carane kula aja nganti gawe malu. Bu, kula samelake mirien kula tak seni. Nggih. Seni terus numpak becak PP lunga teko. Becake karo mine larang becake. Perlu jikok duit. Jikok duit. Teko, kula nguyuh-nguyuh tenan. Terus tak bayar. Iku tak pikir. Regane mie karo becak, larang becak. Iku lodung, eleng-eleng Quran. Bener wa amma sa'ila fala tanhar. Nono pengemis aja disentak-sentak. Ora kok weneh ono. Are meneh gak nggawa dhuwit, lha nyung piye? Nah, difaladan. Wa amma bi ni'mati rabbika anapun kelawan nikmat paringane pangeranmu, ya kok kowe diangkat dadi nabi, diangkat dadi rasul, dagang kemelehan, fa hadis monggo critakno. Tegese dikandak-kandakno. Disyukuri. Jadi nek napa nikmat dikandhano. Aja kuwale. Ya. Kanjeng Nabi niku nek bunga sahabat-sahabat dikandhani, nek susah diimpet dhewe. Tau ora dahar telung dina telung bengi, diimpet ora kandha-kandha. Malah madarane diseseli selo. Waktu gede tinggal nyeseli weteng niki supaya ora ketara meneh. Lah nek kula jenengan kuwale nek bunga meneng ae. Nek susah anggere wong dikandhani. Wong sandal japet ilang e kondo. Ling kondo nganti seminggu. Sandalku tak dopo kono wis tak wae anu kok ilang iku. Sandal iku. Ya. Niki nek kula jenengan Kanjeng Nabi mboten nek susah diimpet dhewe, nek bunga dikandak-kandakno. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis asabani ada. Alhamdulillah aku nek mau dagang untuk bati 10 juta kondore kan. Ora tau ngono iku. Nek kondo, aku mering pasar delalah kecopetan kondo. Untung pirang-pirang ra tau kondo. Nah niku diwalek saiki. Nek untung-untung kondo. Aku mau bar untuk 10 juta ke butuh dhuwit ta ora? Ngono ra ada kondo. Nah niki dadi termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Dugi ngriki surat Al-Nasr.